الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة في الله setelah kita menyelesaikan pembahasan bab yang ke-8 tentang permasalahan tayamum, maka pada siang hari ini kita masuki bab yang ke-9. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-bab at-tasi', bab yang ke-9, fin najasati wa kayfiyati tathhiriha, pembahasan tentang najis-najis dan tata cara membersihkannya. Wafihi masail, dan di dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifun najasati wa naw'aha, definisi najis dan dua jenis najis. An-najasatu, yang dimaksud dengan najis, hiya kullu aynin mustaqdharatin, segala sesuatu zat yang menjijikkan. Amara syari'u bijitinabiha, di mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya. An-najasa secara bahasa maknanya adalah al-qadarah, satu yang buruk, satu yang menjijikkan. Adapun secara istilah sebagaimana yang disebutkan dalam al-fiqhul muyassar ini, mustaqdarah, segala sesuatu yang mustaqdarah, yang menjijikkan, yang jelek, di mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Maka ini yang disebut dengan an-najis. Oleh karena itu, najis tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai obat. Najis tidak diperbolehkan bagi seorang untuk memanfaatkannya dalam hal-hal tertentu, karena dia diperintahkan untuk dijauhi. Wahiyya naw'an, dan kata beliau ada dua jenis. Namun sebelum itu, istilah an-najasah yang disebutkan di dalam nas-nas Kitabullah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada an-najasatu al-hissiyah dan an-najasatu al-ma'nawiyah. An-najasatu al-hissiyah, najis yang sifatnya his, yang terlihat, yang memiliki bentuk, yang itulah yang menjadi pembahasan para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih. Seperti tatkala mereka menjelaskan tentang najisnya kotoran manusia, najisnya kencing, najisnya bangkai, maka yang dimaksud adalah an-najasatul hissiyah, najasah yang mahsusah, yang bisa diketahui zatnya. Jenis yang kedua, an-najasatu al-ma'nawiyah, najis secara makna. Nah, najis jenis yang kedua ini adalah jenis najis yang tidak dibahas di dalam kitab-kitab fiqih, namun itu dibahas dalam pembahasan tauhid, pembahasan akidah yang menjelaskan tentang kotornya hati seseorang yang dilumuri dengan najis syirik, najis kekufuran. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Namun bukan yang dimaksud najis di sini tubuhnya najis. Namun yang dimaksud bahwa orang yang musyrik disebabkan karena kesyirikannya menyebabkan najisnya hatinya, buruknya hatinya. Adapun tubuhnya tidak dihukumi najis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menahan sebagian kaum musyrikin seperti Thumamah bin Uthal di masjid, di dalam masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kaum muslimin menikahi wanita-wanita dari ahlul kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Diperbolehkan, kalaulah wanita ahlul kitab itu najis, tentu tidak diperbolehkan untuk menikah dengannya. Maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud najasah di sini adalah najasatun ma'nawiyah, najis secara makna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kaum mukminin dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya kaum mukmin itu tidaklah najis. Nah, najasa hissiyah ini terbagi menjadi dua. Dua jenis inilah yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar di sini. Wahia nau'ani, dan ada dua jenis dari an-najasah al-hissiyah. Yang pertama, najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Yang pertama disebut najis ainiyah, atau disebut juga najis haqiqiyah. Yang dimaksud najis ainiyah, yakni zat sesuatu itu najis. Zat dari sesuatu itu najis, sehingga tidak memungkinkan untuk disucikan. Karena memang asalnya zatnya najis. Kata beliau, wahiyya allati la tathuru bihalin. Yaitu najis yang tidak akan pernah menjadi suci dalam kondisi apapun. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, meskipun kamu membersihkannya dengan seluruh air yang ada di lautan. Meskipun kamu membersihkannya dengan seluruh air yang ada di lautan, dia tetap najis. Dia tidak akan menjadi suci karena memang ainnya, zatnya itu najis. Li'anna ainahu ainaha najisatun, sebab zat dari sesuatu itu memang sudah najis sehingga tidak bisa lagi dibersihkan. Ka rawthil himar, seperti kotoran himar, keledai. Waddam, seperti pula darah. Wal baul, demikian pula air kencing. Dan contoh-contoh yang disebutkan ini nanti akan kita bahas insyaallah taala pada waktunya, karena dalam hal-hal ini ada yang perlu dirinci dan dijelaskan. Yang jelas kita sudah mengetahui pengertian najis hakiki atau najis aini adalah sesuatu yang zatnya najis sehingga tidak mungkin bisa dibersihkan. Yang kedua, najasatun hukmiyah, najis secara hukum. pada asalnya dia bersih, namun dihukumi najis disebabkan karena bersentuhannya dia dengan sesuatu yang najis. Misalnya dikatakan tempat ini tempat najis, bukan yang dimaksud bahwa tempat itu zatnya najis, tidak, tapi karena ada sesuatu yang najis yang ada di tempat tersebut. Misalnya ada orang kencing di situ, asalnya tempat itu bersih, namun ada anak-anak misalnya kencing di tempat tersebut, maka tempat itu menjadi tempat yang najis. Nah, ini disebut najasatun hukmiyah, najasah secara hukum. Nah, najasah yang jenis ini, inilah yang memungkinkan untuk dibersihkan. Wahia amrun i'tibariyun yakumu bil a'wa, yaitu satu hal yang sifatnya i'tibari, ya. Maksudnya i'tibari, dianggap najis ketika dia terdapat sesuatu yang najis, namun tidak dianggap najis ketika tidak ada najis padanya. Nah, yakumu bil a'wa, yang terdapat pada anggota-anggota tertentu, misalnya terdapat di tubuh kita, ada air kencing misalnya, atau ada kotoran manusia melekat di pakaian ataukah di tubuh kita, yang apabila itu hilang maka selesai, dia sudah tidak lagi dikatakan najis. Namun selama itu masih ada, maka disebut najis. Wa yamna'u min sihhati salati, dan mencegah seseorang dari sahnya salat yang dia kerjakan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan najis hukmi atau najasatul hukmiyah, yaitu sesuatu yang atau najis yang bersentuhan dengan tempat yang asalnya suci, sehingga sesuatu itu menjadi najis bukan karena zatnya, namun karena bersentuhan dengan sesuatu yang najis, sehingga memungkinkan untuk dibersihkan. Adapun tata cara membersihkannya nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Wa yashmalu al-hadath al-asghar alladhi yazulu bil wudhu'i kal-gha'iti, dan najis secara hukum ini mencakup hadas yang kecil, yang hadas tersebut hilang dengan cara berwudu. Kalgha'id, seperti seorang yang selesai buang air besar, wal hadas al akbar, demikian pula hadas yang besar, mencakup hadas yang besar. Alladhi yazulu bil ghusli kal janabati, yang hadas besar itu bisa dihilangkan dengan cara mandi seperti seseorang dalam keadaan junub. Ini yang menyangkut tentang najasatun hukmiyah, najis secara hukum. Dan di sini ma'asyiral rahimakumullah, sebagian para fuqaha mereka menyebutkan istilah najis itu dengan pengertian yang luas, sehingga istilah hadas pun dimasukkan ke dalam istilah najis, meskipun secara rinci, ya, secara rinci terjadi perbedaan hukum antara najis dengan hadas. Nah, terjadi perbedaan hukum antara najis dengan hadas. Dan ini sering kita sebutkan perbedaan antara najis dan hadas, bahwa najis itu adalah merupakan sesuatu yang memiliki bentuk, memiliki zat. Adapun hadas itu sifat, sifat yang ada atau melekat pada seseorang yang mencegah dia untuk mengerjakan sholat. Seperti misalnya seorang dalam keadaan junub. Orang yang dalam keadaan junub, dia berhadas, tapi belum tentu dia bernajis. Tapi dia berhadas, karena dia dalam keadaan berhadas besar, junub. Tapi dia tidak belum tentu dia bernajis. Belum tentu di bagian tubuhnya ada najis. Nah, boleh jadi dia bersih. Tapi hanya karena dia belum mandi untuk mengangkat hadas yang besar, maka dia belum diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sampai dia mengangkat hadas yang besar. Berbeda dengan najis. Kalau najis ada bentuknya, ada zatnya. Perbedaan yang kedua bahwa an-najasah, najis, untuk menghilangkannya itu tidak diharuskan dengan niat. Ya, namun kapan hilang, meskipun hilang dengan sendirinya, maka selesai. Dan dia telah menjadi orang yang suci. Namun hadas harus dengan niat untuk mengangkatnya. Untuk mengangkat hadas, maka dia harus berniat untuk berwudu, kalau itu hadas kecil. Dan mandi berniat untuk mengangkat hadas yang besar. Mandi untuk mengangkat hadas yang besar dengan niat. Tanpa niat maka seorang tidaklah mengangkat hadas tersebut. Najis untuk menghilangkannya maka dihilangkan di tempat di mana terdapatnya najis. Namun hadas belum tentu. Seseorang dalam keadaan berhadas, misalnya seseorang buang angin. Ketika seorang buang angin, maka dia berhadas. Tapi dia tidak bernajis. Oleh karena itu untuk mengangkatnya dengan cara berwudu, bukan dengan cara membasuh tempat keluarnya angin. Dengan cara berwudu, karena angin itu bukan najis. Demikian pula perbedaan yang lain bahwa an-najasah, najis apabila seorang sedang mengerjakan sholat dalam keadaan di bagian tubuhnya ada najis dan dia tidak mengetahui, maka sholatnya sah. Berbeda dengan seorang dalam keadaan berhadas, dia lupa misalnya. Kalau dia dalam keadaan berhadas, maka selama dia mengerjakan ibadah dalam keadaan berhadas, sholatnya tidak sah. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang menunjukkan adanya farqun furuq, perbedaan-perbedaan antara najis dengan hadas. Namun di sini disebutkan dimasukkan hadas itu ke dalam najasatun hukmiyah, najis secara hukum dalam artian dilihat dari sisi mencegah seorang dari sholat dan memungkinkannya untuk mengangkat dan menghilangkannya, ya, sehingga terjadi tawassu' fil ibarah, memperluas ungkapan najis sehingga mencakup hadas. Namun pada hakikatnya terjadi perbedaan antara hadas dengan najis dengan perbedaan-perbedaan yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.